Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ali Sidron yang berbahagia, para pemirsa di rumah yang hari ini alhamdulillah memasuki bulan Ramadan, yaitu hari yang kedua ya. Yang keempat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa hadir dalam haflah al-mubarakah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Pada dasarnya puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi orang-orang beriman agar manusia, khususnya orang-orang beriman itu melatih dirinya supaya menjadi manusia yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita mendengar sebuah kultus, yaitu kuliah, bukan kultus, kulsum ya, kulsum, kuliah 10 menit yang akan disampaikan oleh Bapak Rizki Ramadan Sungkoyo-koyo. Kepada Bapak Rizki Ramadan Sungkoyo-koyo, kami persilakan. Alhamdulillah. Ini matikil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Pada pemirsa yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Seperti yang bagaimana dikatakan oleh Roni Aziz, yaitu bagaimana kita berada di hari yang keempat pada bulan Ramadan ini, di mana bulan yang penuh kemuliaan ini telah berhasil kita lalui dengan 3 hari, yang insya Allah 3 hari ini akan bermakna bagi kita, akan berarti bagi kita, karena kita mengejar rahmat Allah dalam 10 hari pertama bulan Ramadan. Rahmat Allah adalah bagaimana Allah memberikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, kepada yang dia ciptakan. Yaitu di mana rahmat itu adalah tanpa batasannya. Baik dia orang-orang yang beriman sekalipun ataupun dia tidak beriman. Ketika itu rahman, sikap rahman Allah, maka itu akan dia berikan kepada mereka, kepada para makhluknya, baik para binatang, hewan, tumbuhan, semuanya yang makhluk hidup itu, pula manusia, artinya Allah berikan rezekinya, yaitu telah diatur dari apa-apa yang telah dia ciptakan, juga telah disediakan semuanya ini untuk manusia, baik tumbuhan, juga hewan untuk manusia, untuk dikelola, untuk dimakmurkan, untuk dipelihara sebagaimana makhluk hidup yang tentunya harus diberi kasih sayang, diberikan rasa pertemanan yang tentunya baik, di mana tentunya Allah selalu mengingatkan agar kita menyesuaikan diri, berislah, menyesuaikan diri, mendamaikan diri, memberikan kedamaian kepada para makhluk. Pula juga kita sebagai hambanya juga menyikapi sebagai makhluk Allah juga harus saling menghormati, harus saling menjunjung tinggi kebersamaan selama itu pun adalah kebersamaan sesama manusia. Tetapi dalam hal agama, maka kita harus berserah diri kepada keyakinan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Islam menjadi keyakinan kita, maka kita harus menjadikan Islam itu keyakinan. Dalam surat banyak sekali, di mana di antaranya orang Islam itu harus berakidah yang hanif, yaitu berakidah yang lurus, jauh dari menyekutukan Allah, jauh dari sifat mengada-adakan dalam agama, pula jauh dari sifat kemungkaran, pula jauh dari maksiat. Maka sifat hanif inilah menjadi dasar seorang mukmin. Seorang yang mukmin yang beruntung yaitu dalam surat Al-Mu'minun, yaitu Al-Jubilai Minasyaitan Al-Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha al-mu'minun Al-Ladinahum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, Al-Ladinahum anil lagwi mu'ridun, dan dia juga menjaga dari perkataan maupun perbuatan yang sia-sia. Dan seterusnya, itulah bagaimana sifat-sifat yang digambarkan sebagai orang-orang yang mukmin, yang tentunya mempunyai akidah yang kokoh, mempunyai akidah yang lurus, senantiasa memelihara akidahnya, dan juga senantiasa memelihara hubungannya, hubungan baik, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk hidup. Yang kedua adalah bagaimana rahmat Allah ini ditunjukkan khusus, yaitu sifat Ar-Rahim, yaitu ditunjukkan khusus untuk kepada orang-orang yang beriman saja, kepada yang benar-benar meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Maka itulah mereka yang meyakini dari dua kalimat syahadat itu adalah mereka yang Allah beri nikmat, Allah beri ampunan, beri rahmat khusus hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Pada akhirat ini, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan. Bagaimana kita selalu berdoa, yaitu ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Artinya Ar-Rahim ini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman, yang dimana Allah memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka tenang, tenteram bersama Rabb-nya, dan juga tenteram dalam mencari penghidupannya. Mereka mencari penghidupan yang halal, dan juga mereka mencari penghidupan yang berkah. Serta di akhiratnya mereka juga berserah diri, diberikan catatan amal yang dari kanan, dan juga mendapatkan keberuntungan sehingga selamat pada akhirat nanti. Itulah bagaimana rahmat Allah yang harus kita gapai, yang harus kita raih pada bulan Ramadan itu adalah bagaimana 10 hari pertama adalah rahmat Allah tentunya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengimaninya, dan juga orang-orang yang mengetahuinya. Ramadan ini adalah sebagai bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, syarut doa. Maka juga harus disikapi, kita tidak hanya menyikapi sebagai orang-orang yang hafal atau orang-orang yang mengetahui saja, tapi mengamalkan atas dasar ilmu, atas dasar ikhlas, atas dasar iman, dan juga ikhlas inilah yang kita akan mendapatkan rahmat, ampunan, serta di mana kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada kesempatan subuh ini. Semoga kita semakin bisa mengamalkan dari apa-apa yang telah kita pelajari, dan telah kita mengerti dan juga bisa menyikapinya, juga menjadi ladang amal soleh untuk kehidupan sehari-hari, serta menambah kebaikan di bulan Ramadan ini sebagai pahala bagi kita yang berlipat ganda. Ditutup dengan doa saja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizki Ramadan Sangkoyo yang telah menyampaikan kursunya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan yang mengantuk supaya tidak ngantuk lagi. Dan yang melek supaya segera beraktivitas sebagaimana biasa. Allah fi akwami tariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.